Konsultasi Syariah. Orang yang memotong kuku sebelum menyembelih, kurbannya tidak sah? Pertanyaan. Bagaimana jika tanggal 2 Dzulhijjah saya memotong kuku, lalu karena ada rezeki, ada niat untuk berkurban? Apakah kurbannya tetap sah atau bagaimana? Jawaban. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, ketentuan larangan memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berkurban berlaku jika yang bersangkutan sudah memiliki niat untuk berkurban dan telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila telah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, jika ada seorang Muslim yang baru berniat kurban setelah masuk tanggal 7 Dzulhijjah, maka dia mulai tidak memotong kuku atau rambut sejak tanggal itu. Keterangan Syekh Abdullah Al-Jibrin yang dikutip dalam Syabakah Al-Alukah, beliau menyatakan, siapa yang berkeinginan untuk berkurban di pertengahan 10 Dzulhijjah, maka dia dilarang memotong kuku dan rambutnya di sisa harinya. Dan tidak masalah dengan tindakannya memotong kuku dan rambut di awal Dzulhijjah sebelum dia berniat untuk berkurban. Kedua, tidak ada hubungan antara larangan memotong kuku atau rambut dengan keabsahan kurban. Artinya, sekalipun ada orang yang memotong rambut dan kukunya, baik karena tidak tahu atau dilakukan dengan sengaja, maka kurban yang dilakukan tetap sah. Lebih dari itu, orang yang melanggar larangan hadis di atas, jangan sampai menjadikannya sebagai alasan untuk membatalkan rencana kurbannya. Syekh Abdullah Al-Jibrin mengatakan, demikian pula, jangan sampai seseorang meninggalkan rencana kurban karena dia telah memotong rambut atau kukunya, meskipun dilakukan dengan sengaja. Majelis Al-Alukah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Syekh Al-Jarullah. Setelah beliau menjelaskan larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban, beliau mengatakan, hanya saja wajib untuk diketahui bahwa orang yang memotong rambut dan kukunya jangan menjadikannya sebagai sebab untuk meninggalkan rencana kurbannya. Dan dia wajib memohon ampun kepada Allah dan bertaubat karena melanggar larangan memotong kuku. As'ilah wa ajwibah muhimmah. Demikian, Allahu a'lam.